Bora, se tere na kama kwa puje. Kani wa kama kwa puje. Jidala se de ma kwa puje. Senale ma kungeni a puje. Deke pahana ma kwa puje. Nina na kim jile ba veo kota mamha. Nyak muaha jale pini bahsa tiapa. Apa kemana peru sini ngerti ni a puje. Jile peru mone sene mani a puje. Bora a ter que uma coa puje. De cena não é uma coa puje. De cena não é de ele buscar uma cita pu. Outro buce é niha me toma. Aspa que mara ne peru sini sa mema. De ele ne de que maria puma. De ele juca petia wama. Nicane pu a hata no kuma. Bora a ter que uma coa puje. Jidala sehane mahkum ya puje. Jisena jile ne mahsat ya pumha. Aan ya haakhte miya puje. Peru mona khani ngumha. Kahpore akhte miya puje. Ne duhtu punhe ne maan ya pumha. Ahpe ke maan peru sini saamemha. Bore hatire nekke mahkuma puje. Kani wa kanga mahkumia puje. Jisena hana mahkumia puje. Ne mahsan bohsatia pumha. Ahpe kemale ne perusini sa memha. Jele ju kahana ne pini bohsatia pumha. Bore hatirin ke mahkumia puje. Kani wa kanga mahkumia puje. Sena hana jele pini bohsatia pumha. Nya moha rohte mia puje, pini bosati mia puto, duhtu hena nohte tia pumha, kahpoha nohte mia puje, te puhena ni mia pumha. Bore hetre ke mahkua puje, kani wa kangi mahkua puje, jisena hane mahku mia puje, ne pini bosati a pumha. Bore hetre mahkua puje, kani wa kangi mahkua puje, jisena hane mahkua puje, ne pini bosa tia pumha. Dero buse hani ha timha, jepunhe ne tisa tikhrumha, ati nukhu kane wa avag timha, ato mini kaveron ha busia sini misamha, ne dhane mo samemha, wa avag vemha.